بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali alhamdulillah di tengah musibah yang masih melanda ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut. Kita selalu berdoa kepadanya. Karena dengan doa itulah Allah Subhanahu wa taala akan mendengar hamba-hambanya yang berdoa kepadanya dan akan mengabulkannya. Sejak sekian lama kita telah berhenti dari pelajaran ini, yakni kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafidhullah. Kita sudah masuk pembahasan tentang Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, yang mana kita telah sampai pada babun fi ahkami bai'il usul, bab tentang hukum-hukum jual beli usul, jual beli pokok-pokok harta. Apa makna al-usul yang dimaksudkan di sini? Hukum jual beli usul, usul yang dimaksudkan di sini adalah ad-duru wal aradi wal asjar. Maksudnya adalah rumah, tanah, dan pohon. Dimaksudkan usul, bab tentang hukum-hukum jual-beli usul, maksudnya hukum-hukum jual-beli terkait dengan rumah, jual-beli terkait dengan tanah, dan jual-beli terkait dengan pohon. Ini namanya usul. Karena ketika seseorang menjual rumah, maka rumah itu adalah pokoknya yang dia jual, namun ada tawabi pengikut-pengikut daripada rumah tersebut, yang terkait dengan rumah tersebut, yang terikat dengan rumah tersebut, atau yang terpisah dari rumah tersebut itu ada di sekitar rumah itu. Sehingga rumahnya dikatakan usul. Sedangkan yang mengikutinya tawabi pengikutnya dari penyempurna-penyempurna rumah tersebut. Ini adalah terkait dengan usul. Yang dimaksudkan usul di sini adalah rumah, tanah, dan pohon. Wa ma yattabi'u tilkal usula idza bi'at mimma ta'allaqu biha. Dan apa saja yang mengikuti usul itu? Jual beli usul, jual beli rumah, dan yang mengikuti rumah itu apa saja. Jika dia dijual dari perkara-perkara yang terkait dengan usul tadi. Fayakunu lil mustari wa ma la yattabi'uha. Terkadang yang mengikuti usul tadi itu adalah menjadi hak bagi pembeli. Wa ma la yattabi'uha, dan terkadang pula tidak mengikutinya. Kalau tidak terkait dengan yang mengikuti usul tadi, berarti itu masih tetap milik penjual. Kalau yang mengikuti usul, itu adalah haknya pembeli, menjadi hak pembeli yang membeli rumah tersebut, atau tanah tersebut, atau pohon tersebut. Adapun sesuatu yang tidak mengikuti usul tadi, yang terpisah dari usul tadi, maka dia tetap fayabqa ala milkil ba'i. Dia tetap menjadi pemilik penjual. Dia tetap menjadi pemilik penjual. Maka dari sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, pembahasan ini dibahas oleh para ulama, diantaranya di sini dibahas dalam kitab ini, dikarenakan pada perkara tersebut akan banyak terjadi perselisihan ketika tidak diketahui mana yang mengikuti usul dan mana yang tidak mengikuti usul. Sehingga ketika seseorang beli rumah, ya sudah, misalnya dia tidak tahu ini yang mengikuti usul apa enggak. Dia anggap dia beli rumah semuanya. Yang ada dalam isinya berupa ini semuanya dia anggap itu sudah dia beli. Karena dia tidak mengetahui perkara tersebut. Sehingga terjadi perselisihan. Sehingga penjualnya merasa dia tidak menjual barang-barang yang ada di dalam rumah, akan terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual. Karenanya kata Syekh Hafidullah, wa ma'rifatu dzalik yanhasimu bihan niza' baina turfain. Mengenal perkara itu, perkara hukum-hukum tentang jual beli rumah, tanah dan pohon ini yang merupakan usul pokoknya, itu akan mencegah perselisihan antara pembeli dan penjual. Kalau seseorang menjual rumah tadi seperti kita sebutkan tadi, mana yang termasuk daripada yang ikut kepada rumah tersebut, mana yang tidak ikut dari rumah tersebut. Sehingga tidak terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual. Wa ya'rifu kullu ma lahu wa ma 'alaihi. Dan dia hendaknya mengetahui semua apa yang menjadi haknya dan menjadi hak, yakni atas dia. Nah, dan yang tidak menjadi hak dia, dia harus tahu. Karena kalau tidak diketahui seperti itu tadi, maka akan tadi timbul perselisihan. Karenanya, ikhwan fillah rahiman wa rahmakumullah, agama kita ini tidak meninggalkan suatu perkara pun yang di dalamnya terdapat maslahat, kebaikan, dan di dalamnya terdapat madharah, kerugian, keburukan, melainkan akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, karena sempurnanya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh mengatakan, li anna dinana lam yatruk syai'an lana fihi maslahatan au alaina fihi madarratun illa bayyanahu, kecuali akan dijelaskan. Tidaklah agama kita itu meninggalkan satu perkara yang padanya ada kebaikan atau ada keburukan yang akan menimpa kita, kecuali akan dijelaskan oleh agama kita. Agama yang sempurna itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan. Nah. Bahwa perkara ini mengandung maslahat, perkara ini mengandung madarat. Jelaskan setiap perkara. Tidak dibiarkan di dalam agama ini perkara-perkara tersebut yang mengandung maslahat dan tidak pula yang mengandung akan menimpa madarat keburukan, melainkan akan dijelaskan. Karena agama ini adalah tibyanan likulli syai. Menjelaskan segala sesuatu. Sempurna agama ini telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu, faida tubika hadad din wa nufidat ahkamuhu lam yabqa majalul nizaa' wal khusumat. Maka apabila agama ini dipraktekkan, agama Islam ini dipraktekkan dalam bentuk amaliyah-amaliyah, baik yang terkait dengan masalah ibadah, kemudian lebih-lebih masalah muamalah, yang di sana banyak timbul perselisihan-perselisihan, wa nufidat agamuhu, dan dilaksanakan hukum-hukum daripada agama tersebut, niscaya lam yabqa majalul nizya, tidak ada tidak ada yang di situ meninggalkan ruang untuk terjadinya perselisihan ataupun permusuhan satu dengan yang lainnya. Tidak tersisa ruang yang di situ ada perselisihan dan permusuhan satu dengan yang lainnya terkait dengan muamalah jual beli, jika itu dilaksanakan, jika itu diterapkan hukum-hukum daripada jual beli tersebut. Banyaknya perselisihan yang ada yang terjadi di kalangan umat manusia dalam muamalah jual beli mereka, terjadi sekian berbagai macam permasalahan dan perkara itu karena tidak mengetahui hukum-hukumnya dan tidak mempraktekkan sekaligus penerapan daripada hukum-hukum yang terkait dengan jual beli tadi. Sehingga sekian banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, akhirnya timbul perselisihan dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Karena tidak mempraktekkan agama Islam ini. Tidak melaksanakan hukum-hukum daripada Islam yang mengatur tentang jual beli. Kemudian kata Syekh, wa min dzalika ma nahnu bisadatil haditsi anhu. Dari itu kita akan mengarahkan pembicaraan tentang masalah ini. Tentang masalah hukum jual beli usul. Faqad yabi'ul insanu syai'an min malihi. Wa hadha syai'u yata'allaqu bihi tawabi'u wa mukammilatun wa marafiqu. Maka terkadang seseorang itu dia menjual sesuatu dari hartanya. Apakah itu rumah, apakah itu tanah, apakah itu pohon. Dia jual. Tentunya perkara harta yang dia jual itu terkait dengan tawabi' pengikut-pengikutnya yang mengikuti daripada harta tersebut. Seperti rumah, di dalamnya ada almari, ada kursi, di dalamnya ada tempat tidur, di dalamnya juga ada sepeda motor, kan seperti itu. Kalau kemudian dia beli rumah, kemudian seluruh isi rumah dia ambil, ini akan terjadi perselisihan. Yang mengikuti rumah itu banyak, begitu pula tanah, di situ ada tanaman-tanaman. Ada buah-buahan, ada yang ditanam di dalam tanah tersebut berupa harta benda simpanan misalnya. Itu milik siapa? Itu hanya siapa? Itu pengikut-pengikut daripada tanah itu. Begitu pula pepohonan. pepohonan ada buah di situ, ada buahnya, pengikut-pengikutnya, penyempurna-penyempurna daripada usul tersebut, atau yang melekat pada usul itu tadi, yang melekat pada rumah, yang melekat pada tanah, atau yang melekat pada pohon itu. Aw yakunu law namma muttasilun aw munfasilun, atau pada usul tersebut ada tambahan yang melekat atau yang terpisah. Fayaqau ihtilafu bainal mutabayyi'ain, maka kalau yang demikian akan terjadi perselisihan di antara orang yang sedang melakukan akad jual beli tadi, jual beli usul tadi. Akan terjadi kalau dia tidak mengetahui perkara ini. Dia anggap dia beli rumah berarti seluruh isinya, misalnya. Dia anggap beli rumah berarti semua yang ada di dalam rumah itu adalah miliknya, milik pembeli. Maka ayyuhuma yastahiqqu hadhi tawabi. Lalu siapa di antara keduanya, pembeli dan penjual ini, yang berhak atas pengikut-pengikut yang ada tadi? Cabang-cabang atau penyempurna-penyempurna daripada usul tersebut. Wali ajlil hukmi bainahuma fi hadzal ikhtilaf aqadal fuqaha rahimahullah baban fil fikhil islami sammuhu bab bai'il usuli wasimar. Untuk menetapkan hukum di antara keduanya, antara pembeli dan penjual tadi, ketika terjadi perselisihan dalam perkara ini, maka karenanya para fuqaha ahli fikih mereka mengumpulkan, menghimpun rahimallah sebuah bab di dalam ilmu fikih Islam yang mereka beri bab dengan bab bai'il usul wasimar, bab tentang jual beli usul dan buah. Buah-buahan. Bayyanu fihi dzalik. Dan mereka menjelaskan dalam kitab tersebut perkara itu. Jelaskan dalam kitab tersebut sebagaimana ada dalam kitab Mulaqas Fiqh ini terkait dengan hukum-hukum bai'ul usul ini tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dicontohkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidullah permasalahan yang terkait dengan jual beli rumah yang pertama di sini. Fa idza ba'a daran, maka apabila seseorang dia menjual rumah misalnya. Samulal bai'u bina'aha wa sakaha. Tentunya kalau seseorang beli rumah tentu mencakup di situ bangunan dan atapnya. Orang beli rumah mesti ya di situ ada bangunan, di situ juga ada atap rumah. Ini dikatakan sebagai pengikutnya, mencakup perkara tersebut. Li'anna dzalika kullahu dakhilun fi samadar. Karena semua itu dia masuk pada apa yang dinamakan rumah. Tidak akan disebut rumah kalau enggak ada bangunannya. Gimana akan disebut di rumah kalau enggak ada bangunannya? Katakan dia rumah jika dia ada atapnya. Bagaimana dikatakan dia sebagai rumah ketika tidak ada atapnya? Wasamula aidan ma yatasilu bi mimma huwa min maslahatiha. Begitu pula mencakup rumah tersebut apa yang melekat menempel pada rumah itu dari atau untuk kemaslahatan rumah tersebut. Yang menempel ada rumah itu. Kal abwabil mansubah, seperti pintu-pintu yang ada itu. Itu tambahan daripada penyempurna rumah itu ada pintunya. Kalau tidak ada pintunya, rumah itu belum sempurna. Hingga diupayakan ada pintu untuk menutupi rumah itu. Yang bisa mencegah orang masuk ke dalam rumah sembarangan. rumahnya orang sembarangan. Kalau nggak ada pintunya, tentu setiap orang akan bisa masuk ke rumah itu. Apalagi tidak ada kuncinya. Nah. Wassalalim, begitu pula di dalam rumah terkadang ada tangga, tangga. Kalau rumah itu tingkat misalnya. Karena kebanyakan di rumah Arab Saudi itu, di sana kebanyakan sudah yang bertingkat tiga seperti itu. Kan disebutkan salalim, disebutkan tangga-tangga di situ. Yang menghubungkan antara yang bawah, kemudian dengan tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga. Itu melekat pada rumah tersebut. Warufuf al-musammarah biha. Begitu pula rak-rak yang ada, yang menempel pada dinding, yang dipaku. Kadang ada rak yang dipaku di rumah-rumah tersebut. Itu masuk bagian daripada yang dibeli. Karena dia tidak terpisah dari rumah itu. Menempel pada rumah tersebut. Wal aliyatil murakkabah fiha. Begitu pula alat-alat yang di situ menggunakan motor. Karofiat. Karofiat itu apa ya, pengangkat, kerean itu ya kalau kita bahasanya, yang mengangkat sesuatu yang ada di rumah tersebut. Itu tadi seperti kita katakan, mungkin bisa jadi lift, bisa juga ya dikatakan rofiat, dia mengangkat orang naik ke tingkat yang ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya. Itu rofiat namanya, yang dia mengangkat dengan menggunakan tenaga motor atau tenaga listrik seperti itu. Wal adawatil kahrubaiyah, begitu pula alat-alat kelistrikan yang ada menempel dalam rumah tersebut. Lampu, alat-alat listrik yang ada seperti lampu yang tergantung, yang menempel di ternit dan sebagainya, itu termasuk perkara yang menempel pada rumah dan termasuk bagian dari yang dijual. Wa khizanatil miyah al-madfuna fil ard. Ini apa, ini tempat-tempat penyimpanan air yang dipendam di tanah. Tandon istilah kita. Tandon-tandon yang ada yang dipendam di dalam tanah. Yang berupa mungkin kolam seperti itu ya, yang dibuat dari semen, bata di semen buat tandon air, tempat penyimpanan air. Awil musbatah fokusutu, atau yang diletakkan di atas rumah, tempat penyimpanan air, tandon air, bak air, ada yang ditanam di dalam tanah, ada juga yang di atas rumah. Itu perkara yang menempel pada rumah termasuk. Wal anabib al mumaddah litauzi ilma. Begitu pula perkara-perkara yang menyempurnakan bagian dari rumah tersebut adalah adanya pipa-pipa yang memanjang di sekitaran rumah untuk membagi air. Saluran air tadi dia salurkan ke kamar mandi, disalurkan ke depan, disalurkan di mana dia dibutuhkan air di situ. Begitu pula wada wadit taqyif al-musbatah fi amakiniha litaqyifil hawa'i aw litashhinil ma'. Alat-alat yakni taqyif, alat-alat AC ya, yang dia ditempatkan pada tempatnya, kokoh di situ, sudah diberikan ruangan tertentu dalam rangka untuk yakni menyebarkan hawa dingin AC tersebut, atau untuk memanaskan air. Yang muncul tahyib itu kan ada yang itu AC, ada yang untuk hawa dingin dan ada yang untuk hawa panas. Wa yasmulul bay'u aidan ma fid dari min asjarin wa zira'ah. Begitu pula yang masuk dan jual beli rumah itu juga, di mana dalam rumah tersebut di halaman-halamannya tentu ada pohon-pohon dan di sekitarnya ada tanaman-tanaman. itu haknya siapa? Wa ma ukima fiha min idallat, dan apa yang ditanam di dalam rumah berupa idallat, apa ya, teras-teras itu ya, ada tambahan di rumah itu tadi. Wa yasmalul bay'u aidan ma fi batin, fi batini ardid dar min ma'din jamidin. Begitu pula ada di dalam rumah tersebut sesuatu yang tersimpan di dalam tanah berupa bahan tambang yang baku. Ini perkara-perkara yang menempel pada rumah tersebut, yang mengikuti rumah tersebut, ini termasuk yang dijual. Kalau dia menjual rumah, berarti segala yang ada yang menempel pada rumah itu, maka dia termasuk sesuatu yang dijual, yang dikatakan rumah sebagai penyempurna rumah tadi. Amma kata Syekh Salafus dan Habibullah selanjutnya, amma makana mudaan fiddar wa ma huwa munfasilun anha, adapun sesuatu yang terpisah dari rumah, fala yasmuluhul bayi, maka dia tidak termasuk yang dijual. Disebutkan di sini oleh saya seperti kal aksyab, seperti kayu-kayu yang mungkin sisa dari bangunan itu dia taruh di samping yang terpisah dari rumah, kayu-kayu yang ada. Wal hibal atau tali-tali yang dia gunakan untuk menjemur pakaian atau yang dia gunakan untuk tali apa di luar rumah itu. Wal awani dan perkakas-perkakas ya. Awani, dayung, tempat-tempat air ya, yang ada, perabotan-perabotan rumah yang ada. Kemudian wal furus al munfasila, hamparan-hamparan yang terpisah seperti yang ada ini, karpet misalnya, atau mungkin tikar, atau mungkin yang lainnya, yang terpisah dari rumah tersebut. Wa madu fi nafi ardi lil hifdzi, atau sesuatu yang disimpan di tanah itu untuk menjaga barang yang dia simpan. Kal hijar wal kunuz wa ghairiha, seperti batu dan perbendaraan, perbendaraan harta benda yang dia simpan di dalam tanah tersebut. Dan terkadang dahulu banyak orang-orang itu menyimpan hartanya di dalam tanah, sehingga tidak ketahuan orang. Kalau di tempat penyimpanan yang ada sekarang kan, calengan-calengan yang ada itu kan banyak diketahui orang, tempat-tempat penyimpanan uang yang besar-besar kayak gitu ya. Banyak orang lihat, banyak orang tahu, terutama keluarga, wawiriha dan selainnya. Maka dikatakan oleh saya, fakulu hadil asya' la yasmaluhal bayi, maka perkara-perkara ini tidak masuk dari apa yang dikatakan jual beli usul tadi. Karena dia terpisah dari rumah itu. Li'annaha munfasilatun 'anid dar. Karena barang-barang itu terpisah dari rumah. Fala tadkhulu fi musammaha. Maka dia tidak masuk pada apa yang dikatakan sebagai rumah tadi. Pelengkap-pelengkap rumah. Penyempurna-penyempurna rumah. Tapi di sana ada sesuatu yang dikecualikan. Walaupun dia terpisah, tapi dia masih masuk bagian daripada rumah tersebut. Di antara perkara itu adalah kalmafatih, kunci-kunci rumah. Itu kan terpisah dari rumah. Ketika kita kunci rumah itu, kita ambil kuncinya. Jadi dia termasuk sesuatu yang terpisah dari rumah. Namun, kunci-kunci itu adalah untuk kemaslahatan rumah tadi. Ketika malam dia kunci untuk menjaga rumah tersebut. Fa'innahu yattabiuha, maka kunci-kunci itu walaupun dia terpisah, dia masih masuk pada bagian rumah itu, termasuk yang mengikuti rumah tersebut. Jadi ketika rumah itu ada kunci-kuncinya harus diserahkan karena itu termasuk bagian yang dijual. Masa kuncinya mau dibawa, kan seperti itu. Ya, dia sudah dibeli, kuncinya masih dibawa dia, nanti akan jadi masalah. Nah, walaupun dia terpisah daripada rumah, maka dia termasuk bagian daripada rumah karena dia adalah sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan rumah tadi yang dijual. Ini yang kaitannya dengan rumah. Nah, jadi ketika seseorang menjual rumah, berarti di situ ada tawabiknya, ada mukammilat, penyempurna-penyempurna rumah tersebut, sehingga ketika dia menjual rumah, tawabik dan mukammilat dan kemaslahatan buat rumah tersebut itu ikut dijual. Berarti haknya siapa? Haknya pembeli. Adapun yang terpisah daripada rumah tersebut, berarti itu tidak ikut terjual. Seperti tadi, ya, kayu-kayu yang ada, tali, hamparan-hamparan, tikar, karpet, dan sebagainya. Kemudian usul yang kedua adalah tentang tanah. Wa idza ba'a ardon, dan apabila dia menjual tanah, samulal bai'u kullu ma huwa muttasilun biha mimma yastamiru baqa'uha fiha, maka tercakup pada jual beli tanah itu semua barang yang menempel pada tanah itu, yang keberadaannya itu terus menerus pada tanah tersebut. Kalgiros seperti tanaman, walbina dan seperti bangunan. Dia jual tanah, mungkin di situ kadang ada bangunannya, entah bangunan kecil atau gubuk atau apa yang di situ. Yang jelas terkadang pada tanah itu ada bangunan. Selain tanaman, terkadang ada bangunan. Apakah untuk jaga tanah itu atau untuk jaga kebun, nah, ada bangunan di situ. Tidak terpisah daripada tanah tersebut. Wa kadza law ba'a bustanan, begitu pula jika dia menjual kebun, samulal bai'u ardahu. Kalau seorang menjual kebun, tentunya mencakup tanahnya juga. Saya menjual kebun, saya di sana kebun jambu. Mencakup tanah juga. Wasajarahu, begitu pula mencakup pohonnya. Wahaitonahu dan begitu pula mencakup dinding-dinding, ya, daripada kebun. Wa ma fihi min manazil, dan apa saja yang di situ ada, yakni manazil, tempat-tempat untuk singgah. Ya, tadi di kebun itu kan kadang ada tadi ya gubuk-gubuk, tempat untuk pengamanan kebun atau pos yang di situ, tempat untuk singgah di situ. Maka itu masuk pada kategori menjual kebun. Kemudian Ikhwan Widin Rahimani Warahimakumullah, terkait dengan menjual tanah tadi, dijelaskan oleh saya Soleh Fauzan Hafidullah, walau ba'adun fiha zar'un la yusatu illa marrah kalbur wa sa'ir fawalil ba'i. Kalau seseorang dia menjual tanah yang di dalamnya ada tanaman yang tidak dipanen kecuali sekali saja, sekali panen, nah, kalbur wa sa'ir, seperti bur dan sa'ir, ini jenis gandum, yang jenis gandum yang satu kasar, yang satu halus, fahuwa lil ba'i. Maka kalau tanamannya demikian, tidak dipanen kecuali hanya sekali, maka itu adalah haknya penjual, untuk penjualnya. Ketika dia jual tanah, ternyata ada tanamannya gandum yang dia dipanen, maka itu tanaman gandum itu adalah hanya penjual, tidak ikut dijual mengikuti tanah tadi. Tidak, wala yasmuluhul aqd, tidak masuk pada akad jual belinya. Kemudian masalah yang lainnya adalah wa in kana fil ardil mabi'ah zar'un yujazza miraran kalqit atau kalqasi au yulqat miraran kalqasa'i wal badinjan fa inna usulahu takuna lil mustari ilmustaril ardi taba'anil ard. Dan jika tanah yang dijual belikan itu ada tanaman yang dia dipetik beberapa kali, panennya itu dipetik beberapa kali. Nah, disebutkan di sini kalkis, nah, kalkit seperti ya, semacam sayur-sayuran itu kan beberapa kali, metiknya tidak sekali dipetik. Ya. Atau kul, nah. Atau di situ tanaman kelapa di situ tidak sekali langsung diambil kelapanya semua dipetik beberapa kali. Fa inna usulahu takunu lil mustaril ard tabanil ard. Maka pokoknya itu adalah untuk yakni pembeli tanah tersebut. Nah, jadi tanaman-tanaman tadi dia mengikuti usulnya. Nah, tanaman-tanaman yang dipetik beberapa kali tidak sekali panen. Nah. Kemudian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu ma dzukira min hadza tafsil fi ma tabul ba'i wa ma tabul mustari' inda bai'il usul idza lam yujad syartun bainahuma. Semua yang disebutkan tadi dari rincian yang ada, nah, bahwa perkara itu dia yatabil ba'i' wa matabil mustari, terkadang barang tadi menjadi milik penjual yang mengikuti penjual dan terkadang barang tadi mengikuti pembeli ketika terjadi jual beli usul tadi. Kadang barang ini haknya penjual, terkadang barang ini haknya pembeli. Ketika terjadi jual beli tanah ataupun jual beli pohon ataupun jual beli rumah tadi. Karena ada pengikut-pengikutnya. Idza lam yujad syartun bainahuma, itu terbagi-bagi seperti itu jika tidak didapati ada syarat antara keduanya. Amma idza wujida syartun yulhaqu hadhil asya bi ahadi ma dunal akhar wajibal amalu bihi. Namun jika ada syarat yang disebutkan dalam jual beli usul tadi antara pembeli dan penjual, maka wajib dilaksanakan. Misal tadi seseorang beli rumah, nah, pembeli menyatakan saya beli rumah dengan syarat semua yang ada dalam rumah itu masuk dalam jual beli, misalnya ya lemarinya, ya furosnya, ya porsinya, semua yang ada dalam rumah, ya tanamannya yang ada ini semuanya itu termasuk yang dijual. Kalau ada syarat seperti itu, ya berarti semua yang ada itu menjadi haknya pembeli kalau ada syarat. Walaupun yang asalnya tadi yang terpisah-pisah itu adalah haknya penjual, nah, tapi kalau sudah ada syarat antara keduanya, pembeli mensyaratkan, saya mau beli rumah kalau semuanya yang ada dalam rumah yang terpisah ataupun yang menempel untuk rumah tersebut, ikut semuanya kebeli saya. Misalnya seperti kursi-kursinya, kasurnya, peralatan-peralatan yang ada, itu termasuk yang saya beli. Jadi maka harus diamalkan yang seperti itu. Karena berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim ketika dia bermuamalah itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Selama syarat itu adalah syarat yang tidak menghalalkan perkara yang haram, ataupun mengharamkan perkara yang halal. Selama syarat itu adalah syarat-syarat yang mubah, yang dibolehkan, yang tidak melanggar syar'i. Harus dipenuhi syarat itu. Kalau tidak sepakat, ya berarti tidak terjadi akad jual beli rumah tersebut. Saya tidak mau kalau semuanya barang saya ikut kejual. Mungkin barang-barang ini ada yang dari orang tuanya, ada yang dari mertuanya. Ini pemberian dari orang tua saya, harus saya jaga. Dia tidak mau ikut dijual. Kalau pembelinya tidak mau, ya berarti tidak terjadi akad. Batal. Nah, karena tidak ada kesepakatan dalam jual beli usul tadi. Nah, karena memang yang barang-barang yang terpisah dari rumah itu kan terkadang seperti itu. Ya, ini mempunyai kenangan atau mempunyai sesuatu yang menjadi pengikat hati kita. Kita senang dengan tersebut karena itu pemberian orang tua atau pemberian siapa, seperti itu. Nah, misalnya almari atau mungkin tikar atau mungkin karpet. Nah, dia tidak mau ikut kejual. Nah, berarti kalau tidak ada kesepakatan, tidak terjadi akad jual beli. Harus syarat-syarat tadi disepakati terlebih dahulu. Kalau sudah disepakati, dia menginginkan itu semuanya, harus dipenuhi kesepakatan itu. Nah. Kemudian terkait dengan masalah jual beli pohon sekarang. Mamba'a nakhlan. Ini yang dibahas adalah tentang pohon kurma. Wa man ba'a nakhlan qad ubbira tal'uhu fa samruhu lil ba'i. Dan barang siapa yang menjual kurma, pohon kurma yang telah dikawinkan mayangnya, maka buahnya itu adalah untuk penjual. Kalau dia beli pohon kurma, tapi ini pohon kurma itu sudah dikawinkan. Nah, jadi pohon kurma itu dia akan berbuah banyak itu ketika dia dibuahi oleh kurma jantan. Jadi ada kurma betina dan kurma jantan. Harus dikawinkan terlebih. Kalau sudah dikawinkan, dia beli kurma pohon kurma tersebut, maka buahnya nanti adalah untuk penjual. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa samaratuha alladhi ba'aha illa ay yastaritahul mubta'. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya itu adalah untuk yang menjualnya. Untuk yang menjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buahnya nanti untuk pembeli. Kalau disyaratkan, saya mau beli pohon ini, sekalian buahnya misalnya. Buahnya nanti untuk saya. Walaupun sudah dikawinkan tadi, maka itu berarti haknya pembeli kalau sudah disyaratkan seperti itu. Kalau tidak disyaratkan, ketika dia beli pohon kurma, nah, kemudian pohon kurma itu telah dikawinkan, maka nanti buahnya adalah untuk penjual. Muttafaqun alaih. Wa takbiru wa taqi. Takbir maknanya adalah taqi, yakni mengawinkan. Wa mislun nahli fi hadal hukmi syajarul inabi wattuti warumman. Dan yang seperti pohon kurma ini dalam masalah hukum tersebut adalah pohon anggur. Pohon anggur atau pohon bilberry atau warumman atau pohon delima. Disebutkan saya di sini idza bi'a ba'da dhuhuri samrihi kana samruhu lil ba'i. Jika dia dijual setelah nampak buahnya, ketika dia menjual pohon anggur tapi buahnya sudah nampak, maka buahnya itu adalah untuk penjual. Buahnya untuk penjual. Ini hampir mirip hukumnya dalam permasalahan ini. Kalau tadi pohon kurma ketika dia sudah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual. Begitu pula pohon anggur, jika telah nampak buahnya, berarti buahnya nanti untuk penjual. Wa ma qabla tabhir fil nakhli wa dhuhur fil inab wa nahwihi yakunu lil mustari. Adapun ketika dia beli pohon kurma sebelum dikawinkan, dan beli pohon anggur dan selainnya sebelum nampak buahnya, berarti itu nanti kalau berbuah milik pembeli. Dan dia berbuah, maka itu sudah haknya pembeli. Limahumil hadisis syarifin nakhil qiyas sughairihi alaih. Karena dipahami daripada hadis yang mulia ini dalam masalah pohon kurma, dan kias kepada yang selainnya dari pohon kurma tersebut, dikiaskan kepada pohon anggur atau pohon ruman atau pohon blueberry tadi. Ini jual beli pohon. Nah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa min hadza nafhamu kamal hadhihi syariatul islamiyah. Oleh karena itu, dari sini kita bisa memahami tentang sempurnanya syariat Islam ini. Wa halaha li masakilin nas. Syariat Islam ini akan yakni menyelesaikan, menjawab segala permasalahan-masalahan manusia. Nah, kemuskilan-kemuskilan yang terjadi di kalangan manusia terkait dengan hubungan mereka akan diselesaikan oleh syariat Islam ini. Wa annaha tu'ti kulladhi haqqin haqqah. Karena syariat Islam ini akan memberikan setiap hak itu kepada yang berhak memilikinya. Diberikan setiap hak itu kepada yang berhak. Syariat ini, Islam ini padanya terkandung keadilan. Tanpa didolimi sedikitpun, tanpa ada kedoliman sedikitpun, min ghairi dhulmin wala idrarin bil akharin. Tidak berbuat dolim dan tidak pula membahayakan yang lainnya. Nah, tidak melakukan idror, mencelakakan yang lain. Keadilan yang ditetapkan dalam syariat Islam ini bukan, yakni kecurangan. Fama min muskilatin illa wudiat atau wadu'atlaha halan kafiyah. Tidak ada satupun muskilah, tidak ada satupun permasalahan yang terjadi di kalangan manusia, melainkan akan diletakkan padanya satu jawaban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sempurna. Kafian, yang mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan manusia. Mustamilan alal maslahati wal hikmah. Syariat Islam ini terkandung padanya kemaslahatan dan hikmah. Tasri'un min hakimin hamid. Syariat yang datang dari Zat yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Tidak ada kedoliman di sana, tidak ada kecurangan, tidak merugikan yang lainnya. Namun ditegakkan syariat ini dengan secara adil. Ya'lamu masaliha ibadihi wa ma yadurruhum fi kulli zamanin wa makan. Allah Zat yang maha mengetahui tentang kebaikan-kebaikan bagi hambanya dan perkara-perkara yang memadorotkan mereka, Allah maha tahu. Sehingga syarat ini diturunkan itu untuk kemaslahatan hamba-hamba. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli zaman wa makan, di setiap waktu dan tempat. Di setiap waktu dan tempat, waktunya zaman dahulu, lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka mendapatkan kemaslahatan dari syariat Islam ini dan terhindarkan dari madarat-madarat yang ada, terlindungi yang lemah, terjaga, para wanita tidak dilecehkan tidak sebagaimana sebelum datang syariat dari Allah SWT. Para wanita dilecehkan, para wanita direndahkan. Nah, para wanita tidak mendapatkan waris. Ya. Para wanita tidak mendapatkan waris, bahkan dia menjadi warisan. Diwarisi wanita itu pada zaman jahiliyah. Diwarisi oleh anaknya ketika bapaknya meninggal. Anaknya berhak menjual wanita tersebut. Alhamdulillah min dalik. Ini keadilan salah. Diangkat derajat wanita, tidak direndahkan. Karena datang Islam ini penuh dengan keadilan. Begitu pula orang-orang yang lemah. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keadilan dalam Islam ini. Diberikan hak-haknya. Hak-hak zakat yang harus dia terima. Dari zakatnya orang-orang yang punya harta. Karena Allah SWT, dialah yang menurunkan syariat ini. Dan Allah yang mengetahui mana yang terbaik buat hamba-hambanya. Sehingga akhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk menerapkan syariat tersebut pada diri kita, karena syariat ini akan memberikan kebaikan kepada kita di kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. Wa shadaqallahu al-'adzim haitsu yaqul, dan maha benar Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, dan taatilah rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, dan jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah pemecahan daripada perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih utama dan lebih baik akibatnya buat kalian. Mengembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan kepada hukumnya Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan kebaikan di sana. Akan kita dapatkan akibat yang baik bagi kita. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Fala yahsimun niza' bainan nas. Fala yahsimun niza' bainan nas. Wa yuhaqqiqul masaliha wa yughni'un nufusal mu'minah illa hukmullahi wa rasulih. Tidaklah akan tercegah perselisihan di antara manusia, dan tidaklah akan terwujud kemaslahatan manusia, dan tidaklah akan merasa puas jiwa-jiwa yang beriman melainkan dengan berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Dengan berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perselisihan di kalangan manusia itu akan bisa diatasi. Dengan berhukum kepada Allah dan Rasulnya, maka akan terwujud kebaikan-kebaikan pada manusia, dan jiwa-jiwa yang beriman itu akan merasa lega, merasa puas dengan ketetapan hukum dari Allah dan Rasulnya. Amma adimmatul basar fahiya qasirah kusurul basar. Adapun aturan manusia, maka dia itu aturan yang qasirah, aturan yang terbatas, kurang. Sebagaimana terbatasnya keadaan manusia. Terbatas akalnya, terbatas pandangannya, terbatas pemahamannya, terbatas ilmunya. seperti itu. Ketika mereka menetapkan satu perkara, ketetapan, ya akan kurang, tidak bisa menimbulkan kemaslahatan yang menyeluruh. Karena memang kekurangan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Watadkhul wal ahwa wan niza'ah. Dan terkadang hukum itu masuk padanya keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan dari manusia harus begini, begini, begini, begini. Nah, padahal yang sana menginginkan yang lain. Seharusnya tidak seperti ini dan seperti itu. Kan begitu manusia, punya keinginan, punya hawa yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga hukum yang diterapkan itu penuh dengan keinginan-keinginan dan perselisihan-perselisihan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mukminun ayat yang ke-71, walawittaba'al haqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat yang ke-71, kalau sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu manusia, kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardh, sungguh langit-langit dan bumi ini akan rusak. Wa man fihinna, dan apa saja yang ada pada keduanya. Kalau kebenaran itu mengikuti keinginan manusia. Karena hawa nafsu manusia tadi berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang satu ingin seperti ini diterapkan, hukum seperti ini diterapkan, ini begini. Yang satu begini, ini diterapkan, ini. Jangankan manusia secara umum. Manusia yang Allah SWT berikan ilmu, agama sendiri itu, ketika hawa nafsu kemudian didahulukan, akan terjadi naza'at, perselisihan-perselisihan tadi, tidak ketemu. Kalau kemudian hawa nafsunya diikutkan, kebenaran harus mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka. Tadabban wabudan wasuhkon, sungguh amat sangat jauh. Tadabban, tadabban itu capek dan jauh-jauh, benar-benar jauh bagi liukul, untuk akal seseorang. Tastabdilu hukmallahi wa rasulihi biquwaninil basyar. Akal yang sehat itu tidak mungkin ingin menghentikan hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum rasulnya dengan undang-undang manusia. Jauh akal itu akan menginginkan seperti itu. Enggak mungkin sepertinya. Namun karena hawa nafsu tadi sehingga mereka menginginkan seperti itu. Karenanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapakah hukum yang lebih baiknya daripada hukum Allah SWT bagi orang-orang yang yakin? Tentunya jawabannya, hukum Allah SWT itulah yang lebih baik dan lebih sempurna, karena Allah SWT itu yang paling tahu tentang manusia, paling tahu tentang kebaikan buat mereka, dan tahu apa yang menjadi mandorot buat manusia. Nas'alullaha ayyan suratinahu wa yu'li kalimatahu wa yahmil muslimina min kaiti adaihim. Kita mohon kepada Allah SWT agar menolong agamanya dan meninggikan kalimatnya dan menjaga kaum muslimin dari tipu daya musuh-musuh mereka. Inna usami'u mujib. Sesungguhnya Allah SWT zat yang maha mendengar dan lagi maha mengabulkan. Ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah, ini pembahasan terkait dengan hukum-hukum yakni bi'ul usul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita terangkan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.